Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebagaimana kajian sebelumnya, tepatnya dua kajian yang sebelumnya, maka kita jadikan dua pembahasan, dua materi dalam satu kajian. Mengapa demikian? Karena ada pembahasan yang kita sertakan, penting kiranya untuk kita ingatkan bersama. Sedangkan pembahasan rutinnya tetap bisa dilanjutkan. Sehingga pembahasan pertama melanjutkan materi agar terus tetap tidak tertunda. Dan yang kedua adalah pembahasan tentang kaitannya ibadah yang akan kita akan temui bersama insyaallah ta'ala. Itulah siyam Ramadan. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Masih melanjutkan. Dan insyaallah ta'ala akan selesai malam ini. Terkait faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan faedah atau masalah yang ketiga. Alaysa kadzalik? Naam. Maka antum simak di halaman ke-142. Naam. Al-mas'alatul rabi'ah. Masalah atau faedah yang keempat. Fil hadithi dalilun ala adabil muta'allimi. Pada hadith itu, hadith Jibril, terdapat pendalilan atau landasan tentang adanya adab al-muta'allim, tentang akhlak atau adab seseorang yang belajar, seseorang yang menuntut ilmu, bagaimana diajarkan melalui hadis ini. Jibril wa huwa sayyidul malaikati. Dan kita telah tahu bahwa Jibril adalah merupakan Sayyidul Malaikah. Pimpinannya para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Malaikat yang paling afdal itulah beliau. Yajlisu baina yadayir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan bahwa beliau itu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kisah itu. Wa huwa yusnidu rukbatayhi, di mana beliau Jibril alaihi salam menyandarkan kedua lututnya, menyandarkan, menempelkan, ila rukbatai ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, kedua lututnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u yadayhi ala fakhidayhi, dan bukan hanya itu, beliau pun yad' yadayhi, meletakkan kedua tangannya, ala fakhidayhi, di atas kedua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan, dan telah diceritakan dalam hadis itu, nah, yang dengannya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, sebuah akhlak yang mulia, sebuah adab al-muta'allim. Nah, padahal Jibril alaihissalam sayyidul malaikah, pimpinan dari para malaikat. Yas'al bi'adabin, di mana beliau bertanya dengan adab. Hada min ajli an yu'alliman nas. Ini semua dilakukan dalam rangka yu'alliman nas, untuk mengajari manusia. Di antaranya yang hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu, yang tentunya untuk keseluruhan umatnya, min ajli an yu'alliman nas, untuk mengajari manusia, mengajari umat, kaifa yata'addabun, bagaimana mereka itu harus beradab, ma'al ulama, bersama dengan para ulama. 6. Kita bisa mengambil pelajaran darinya. 6. Kita latih diri kita dalam menggapai ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Selain kita serap ilmu yang disampaikan atau yang kita dapatkan, maka di sisi lain juga kita diajarkan adab-adab yang demikian mulianya. Sehingga diharapkan ilmu tadi manfaat, ilmu tadi itu barakah. 6. Tidak sekedar ilmu tadi sebagai wawasan belaka, melainkan betul-betul diresapi pada hati kita, sehingga nantinya akan memotivasi atau mendorong diri kita untuk beranjak mengamalkan ilmu tadi, dari hasil setelah kita menyelami atau mendapatkan ilmu tadi dengan cara yang baik pula. Itulah al-mas'alatul rabi'ah. Berikutnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala masih menambah, nampaknya masih menambahkan satu faedah berikutnya, sehingga disebutkan dengan kalimat setelahnya, hadza ba'du ma yadullu 'alaihi al-hadith. Ini juga merupakan bagian yang ditunjukkan pada hadith tersebut. Wa fihi, padanya kata beliau, mas'alatul khamisah, mas'alah atau faedah yang kelima. Wahia bayanu ba'di alamatis sa'ah. Faedah ini adalah terkait penjelasan sebagian tanda-tanda kiamat. Sebagaimana telah kita buktikan. Zakara alamatain. Naam. Zakara alamatain. Disebutkan berapa tanda? Dua tanda. Ya. Alamatain. Bentuk dua dari kata alamatun. Alamatun itu tunggal. Kalau dua, alamatain. Ya. Jadi ketika tadi ditanya, disebutkan ada berapa tanda kiamat? Alamatain, dua tanda. Lebih dari dua, barulah jamak. Apa jamaknya alamah? Alamat. Mimnya panjang. Kalau mimnya pendek, itu tunggal. Alamatun, alamatani, alamat. Ya. Yang sudah menjadi bahasa kita, alamat. Alamat itu tanda. Zakara alamatain, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan dua padanya. Apa yang pertama? Antalidal amatu rabbataha. Budak melahirkan tuannya. Sudah berlalu penjelasannya. Maka diingatkan kembali pada faedah ini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Wa ba'dul ulama yaqul, sebagian para ulama menyatakan makna antalidal amatu rabbataha adalah annahu yukthirul uquq, banyaknya kedurhakaan. Al-uquq maknanya menyakiti kedua orang tuanya. Menyakiti, mendurhakai kedua orang tuanya. Itu banyak didapati di akhir zaman. Fi akhiriz zaman. Hatta tusbihal bint. Sampai-sampai seorang gadis menjadi ka'annaha sayyidah ala walidatiha, seperti tuan bagi ibunya. 6. Telah kita ketahui dan telah kita bahas tentangnya. Itulah makna antalidal amatu rabbataha. 6. Ta'muruha wa tanhaha. Dia memerintahkan ibunya, dia melarang ibunya. Wa taghlid 'alaiha, sampai dia berlaku kasar kepadanya. Berlaku, bersikap yang tidak sepantasnya kepada kedua orang tuanya, ayahnya maupun ibunya. 6. Kenapa demikian? Karena jauhnya dari adab-adab yang mulia. 6. Bagaimana seharusnya seorang anak itu kepada kedua orang tuanya bersikap lunak, bersikap lemah lembut, bertutur kata yang baik. 6. Dan berbagai adab-adab kepada birrul kepada alwalidain. Itulah faedah yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. 6. Kita sebutkan sebelum kita tutup dari pembahasan ini, ada 5 faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Al-ula, yang pertama, an-nad-din yang qasim ila thalathi maratib. Bahwa agama ini terbagi menjadi 3 kedudukan. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. 6. Itu faedah yang pertama. Al-thaniyah, faedah yang kedua, fihi ta'lim bitariqis su'al wal jawab. adanya metode pengajaran dengan cara bertanya dan menjawab, tanya jawab, yang mana cara atau metode pengajaran seperti ini adalah cara yang insya Allah berhasil. Yang ketiga, kita dapatkan dari hadis ini bahwa ketika seseorang ditanya tentang suatu ilmu yang dia tidak ketahui tentang ilmunya, maka hendaknya dia menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. 6. Seseorang yang ditanya tentang suatu ilmu dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, atau Allahu a'lam, wallahu a'lam. 6. Mengembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat yang baru saja kita sebutkan, bahwa dalam hadis kita dapatkan adab al-muta'allim. Kita dapatkan bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Al-khamisah yang kelima, disebutkan pula diantaranya tentang tanda-tanda kiamat. Siapa yang bisa mengulang kelima-limanya? Tafadhol. Yang pertama, tafadhol. 6. 6, terbaginya agama ini menjadi 3 bagian. Baik, berikutnya yang kedua, yang lainnya. Tafadhol. Dalam hadis disebutkan tentang metode pengajaran, yaitu dengan tanya jawab. Yang ketiga, bahwa ketika seseorang ditanya tentang suatu ilmu yang dia tidak mengetahui ilmunya, maka hendaklah dia jawab Allahu a'lam. Yang keempat, fadhal, adanya adab seorang penuntut ilmu. Yang kelima, disebutkan tentang 2 tanda hari kiamat melalui hadis ini. Dengan itu maka selesailah tentang pembahasan yang ketiga. Saya ingatkan kembali bahwa kita pada sekian pertemuan yang terakhir adalah membahas tentang kedudukan yang ketiga. 6. Antum bisa lihat di halaman ke-131. Antum buka di halaman ke-131. Al-martabatul ihsan. Kedudukan yang ketiga. Menunjukkan di sana ada kedudukan pertama dan ada kedudukan kedua. Yang dimaksud kedudukan pertama tentang Islam. Yang kedua, kedudukan yang kedua tentang iman. Dan yang ketiga, yang terakhir kita bahas adalah kedudukan tentang ihsan. Kemudian dibahas ta'riful ihsan, tentang definisi ihsan. Kemudian di halaman ke-134, dalilul ihsan, dalilnya tentang ihsan. Setelah disebutkan definisinya ihsan, kemudian disebutkan tentang dalilnya. Nah, dalil itu disebutkan oleh penulis dari Al-Quran dan hadis. Terkait dengan hadis yang dibawakan adalah hadis Jibril alaihissalam. Bisa kita gambarkan dalam ingatan kita. 3 tingkatan, yaitu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang ihsan, telah terbahaskan dari sisi definisinya, dari sisi tentang dalilnya. Terkait dengan dalil dari Al-Quran dan dari hadis. Mengapa kita sebutkan dalil hadis Jibril selama ini yang dibahas? karena penulis hendak menyebutkan dalil tentang ihsan ada pada hadis Jibril. Ya, peristiwanya Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanya 3 pertanyaan atau lebih. Pertanyaan yang pertama, beritakan kepadaku tentang Islam. Beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Beritakan kepadaku tentang apa itu ihsan. Beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Beritakan tentang tanda-tandanya hari kiamat. 6. Maka yang terakhir, terbahaskan pula apa yang bisa kita ambil faedah yang bisa kita petik dari hadis Jibril. Maka dengan itu telah baru saja kita selesaikan. Semoga tentunya kita teratur di dalam memahaminya dan bisa kita serap faedah-faedah padanya. 6. Sudah 20 menit. 6, pas 20 menit. Maka pembahasan Al-Usul As-Salasa berikutnya akan memasuki tentang pembahasan Ma'rifatun Nabi, tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ditulis Al-Aslus Salis, pokok yang ketiga. 6. Berarti ada pokok yang pertama, ada pula pokok yang kedua. Pokok yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Pokok yang kedua, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Sudah kita bahas. Maka berikutnya insyaAllah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ismuhu wa nasabuhu wa nasyatuhu. Dari sisi nama beliau, nasab beliau, dan bagaimana tumbuh kembangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada waktunya nanti biidznillahi taala. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang as-siyam. Pada pertemuan pertama yang sebelumnya telah kita bahas dari sisi dalilnya. Sudah disebutkan ada 2 dalil dari Al-Quran, diantaranya pada surat yang sama, yaitu Al-Baqarah 183 dan 185. Telah disebutkan pula tentang hikmahnya, hikmah disyariatkannya puasa. 6. Kita melanjutkan tentang definisi puasa. 6. Apa arti dari as-siyam? Supaya kita bisa menjawabnya pun secara ilmiah. Apa definisi as-siyam? Definisinya tentang masalah ini, ada yang definisi sempit, ada pula definisi yang luas. 6. Maka kita sebutkan definisi yang luas, yang mencakup dari segala sisi. Antum bisa catat tentang definisinya. Al-imsaku biniyatin an asya'in makhsusatin fi zamanin muayyanin min syakhsin makhsusin bisyurutin khassah. 6. As-siyam adalah al-imsak, menahan diri. Biniyatin, dengan dasar niat. Berarti bukan sekedar menahan-nahan saja, tapi sudah disertai dengan niat, dengan suatu maksud. An asya'in, dari sesuatu sesuatu makhsusah yang khusus atau yang ditentukan. Nah, maksud yang di sesuatu yang dikhususkan adalah pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, jima. Nah, itu keterangan an asya'in makhsusah. Fi zamanin muayyanin, pada zaman atau waktu yang ditentukan, waktu yang khusus, bukan segala waktu. Maksudnya apa zamanin muayyan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu maknanya zamanin muayyan. Min syakhsin makhsus, dari individu yang khusus. Maksudnya adalah dia muslim, maka tidak diterima selain kecuali muslim. Nah, muslim yang baligh, yang aqil, yang berakal, yang qadir, yang mampu menjalankannya. Al-muqim, yang muqim, tidak safar, selain haid dan nifas. Bisa jadi dia muqim, tapi dia haid dan nifas, maka tidak boleh. 6. Bisyurutin khasah, dengan syarat-syarat yang khusus. 6. Dengan syarat-syarat yang khusus. Kita sebutkan bersama definisinya. As-sawmu. Yang kuat suaranya. As-sawmu. Al-imsaku. Biniyatin. An. Asyain. Makhsusatin. Fi zamanin muayyanin min syakhsin makhsusatin bi syurutin khassah. Lagi, al imsaku bi niyyatin an asya'in makhsusatin fi zamanin muayyanin min syakhsin makhsusatin bi syurutin khassah. Menahan diri dengan niat an asya makhsusah, dari segala sesuatu yang sudah dikhususkan. Fi zamanin muayyanin, pada waktu yang telah ditentukan. Min syakhsin makhsusatin, dari individu atau seseorang yang dikhususkan. Bisyurutin khasah, dengan syarat-syarat khusus. Lengkap sudah. Setelah kita mengetahui definisinya. Nah, ini kita ambilkan dari sumber referensi yang lain. Arkanus saum, apa saja rukun-rukunnya puasa itu? 6. Ibadah padanya memiliki rukun-rukunnya. Salat ada rukun-rukunnya. Haji juga ada rukun-rukunnya. Maka demikian pula as-saum, maka ada rukun-rukunnya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa saja rukun-rukunnya, saya bertanya, apa definisi rukun? 6. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. 6. Ada lagi satu lagi syarat. 6. Sebagaimana kita bahas tentang sholat, syarat-syarat sholat apa saja, rukun-rukunnya apa saja, wajib-wajibnya apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja. Nah, Kalau ditanya apa definisi rukun, maknanya adalah idza turika minha syai, jika ditinggalkan darinya sedikit pun, maka batallah amalan itu. Artinya harus dilakukan. Jika sampai ditinggalkan salah satunya saja dari rukun tadi, batal amalan tadi. Sama saja apakah meninggalkannya itu sengaja atau lupa. Nah, baik artinya dengan bahasa, baik dia tinggalkan itu secara sengaja atau lupa, batal. Nah, mengingatkan kita, pernah kita bahas tentang rukun-rukunnya sholat, ada 14. Salah satunya melakukan sholat wajib itu dengan berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca al-fatihah dan seterusnya, ada 14. Nah, sekarang kita sebutkan tentang rukunnya puasa, ada 4. Yang pertama niat. Yang pertama adanya niat harus dilakukan di malam hari. Atau setidaknya sebelum masuknya waktu fajar, kita sudah berniat bahwa esok hari kita akan puasa. Niat yang dimaksudkan bukan diucapkan dengan melafadzkan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhan lillahi ta'ala, tidak, tetapi sudah menetapkannya di dalam hati kita. Berbeda pendapat di kalangan para ulama apakah itu setiap hari ataukah sekali sudah mewakili satu bulan. Nah, yang jelas mengharuskan adanya niat dan itu termasuk rukun. Rukun yang kedua al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan. Menahan diri dari yang membatalkan baik itu makan, minum, jima dan dari pembatal-pembatal yang lainnya. Yang ketiga az-zaman. Apa az-zaman? Waktunya. Maka ada waktunya sebagaimana tadi definisinya, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Terkait dengan waktunya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq dengan masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, dan setelah itu masuklah waktu maghrib. Yang keempat, diingat-ingat nanti saya tanya. Yang keempat, as-sha'im, bagi pelakunya tadi, bagi yang berpuasa. Maksudnya bagaimana? Dia muslim, dia balig, dia berakal, dia mampu untuk puasa. Dan terlepas dari penghalang-penghalang yang lainnya. Nah, fadal, siapa yang bisa mengulang arkanus saum, rukun-rukunnya puasa? Fadal. Antum. Yang lain, fadal. Nah, adanya niat. Yang kedua, menahan diri dari apa yang membatalkan. Yang ketiga, terkait dengan waktunya, ada batasannya. Yang keempat, as-sha'im, yang berpuasa, yakni pelakunya tadi. Nah, itulah tentang arkanus shaum. Berikutnya, aqsamus shaum, bagian-bagian puasa. 6. perlu kita tahu tentang bagian-bagiannya. Ada 4 pembagian. Yang pertama adalah as-saumul wajib, puasa yang wajib. Apa saja puasa yang wajib? Tentunya yang terdepan adalah puasa Ramadan. Ada lagi yang termasuk puasa wajib? Saumul qadha, bayar utang puasa. 6. Bayar qadha, mengqadha-nya. Maka dia tetap punya utang. Bagi yang Ramadan tahun kemarin belum punya, belum dia bayar, maka di bulan Sya'ban ini kesempatan terakhir. Berikutnya masih terkait dengan puasa yang wajib adalah puasa nazar. Karena dia mewajibkan kepada dirinya sendiri, saya kalau berhasil saya mau puasa 2 hari. Berarti dia berhutang antara dirinya dengan Allah. Berikutnya puasa fidyah dan juga kafarah, bayar kafarah. 6. Itu jenis puasa wajib. Ramadan, qadha, nazar, fidyah, kafarah. Berikutnya puasa yang mandub. Mandub itu adalah istihbab yang disunnahkan. Puasa yang disunnahkan. Ada sekian disebutkan di sini. Ada 9. Yang pertama puasa 6 hari Syawal. Yang kedua puasa hari Arafah. Selain yang berhaji. Yang ketiga puasa Asyura. Yang disertai 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. 9, 10 atau 10, 11. Yang keempat puasa hari Al-Bidh. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya penanggalan Hijriah. Yang kelima puasa 2 hari, Senin dan Kamis. Yang berikutnya yang keenam, memperbanyak puasa Sya'ban di bulan Sya'ban dan juga memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang ketujuh, puasa sehari dan berbuka sehari. Puasa Dawud. Yang berikutnya, puasa Ashrun Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Dan yang ke-9, puasa bagi pemuda yang belum mampu menikah. 6. Sudah memiliki kemampuan tapi ada kendala. Maka solusinya dengan sering berpuasa. 9. Puasa sunnah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan saya tanya. InsyaAllah. Ini karena waktu Isya sudah masuk. Itulah yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.